Selassie I son, I surrender. Love is the answer. Yeah, yeah. Penuhilah hidup dengan kasih sayang. Dengar kata ibunda saat banyak percobaan. Tuhan kan bersamamu di mana kau berjalan. Ia takkan menjauh jika engkau tetap mewujudkan. Jalap-jalap cerah dan sinari dunia, ciptakanlah kedamaian. Jalap-jalap di dalam hati manusia, mewarnai bumi ini. Jalap-jalap ku yakin semua bisa menghilangkan sifat benci. Jalap-jalap-jalap, hey tunjukkanlah, hey wujudkanlah. Elsa, Lovja, tanpa akhir. Saat ku buka kedua mataku dan bangkit dari kesalahan, kekilapan dalam batin. Ku curahkan semua padamu, oh maha tinggi. Cintamu bagaikan pedoman yang tetap ku simpan. Walau badai datang membawa masa keributan, hey, tetap beriman, kita tak usah bimbang. Bila terlihat kurang, jangan beri pencerahan. Oh, cinta yang mulia, sejukkan dunia. Selimutilah dengan rahmatnya. Mama yang tercinta, tunjukkanlah surga dengan kasih sayang tak terbatas. Jalap, jalap, cerah dan sinari dunia, ciptakanlah kedamaian. Jalap, jalap, di dalam hati manusia, mewarnai bumi ini. Jalap, jalap, ku yakin semua bisa menghilangkan sifat benci. Jalap, jalap, jalap, hey tunjukkanlah, hey wujudkanlah. Curahkan dengan sepenuh hati cinta yang mutlak menghujani bumi. Kan ku berpaling dari Babelan yang keji. Kebajikan kan diikuti kebaikan. Kebencian hanya hasilkan kehancuran. Hei tengoklah bumi berisi penuh warna. Oh satukan bahasa di dalam bendera. Jalap, jalap, cerah dan sinari dunia, ciptakanlah kedamaian. Jalap, jalap, di dalam hati manusia, mewarnai bumi ini. Jalap, jalap, ku yakin semua bisa menghilangkan sifat benci. Jalap, jalap, jalap, hey tunjukkanlah, hey wujudkanlah. Yeah.